Qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam, wassiratu mansubun ala matni jahannam. As-sirat itu dipancangkan, terpasang di atas punggung jahannam, di atas jahannam. Jadi setelah mereka singgah di telaga-telaga para nabi, dan yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga itu terletak sebelum sirat. Lalu setelah itu barulah mereka berjalan di atas sirat ini. Sirat ini terletak di atas punggung jahannam. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan kalian pasti melewati neraka. Bukan yang dimaksud masuk ke dalam neraka, tapi melewatinya. Karena sirat itu berada di atas neraka. Wa huwal jisru alladhi bainal jannati wan nar, dan itu adalah jembatan yang terletak di antara syurga dan neraka. Yakni dia berada di atas neraka sebelum mendatangi syurga, yang mesti melewati tempat tersebut. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia melewati tempat tersebut berdasarkan kadar amalan-amalan mereka. Jadi mereka tidak melewati tempat itu bukan berdasarkan kemahiran mereka. Ya. Ya sudah latihan dulu di dunia, jago-jagoan bermain sirkus. Ya tidak, bukan itu. Walaupun orang tidak pernah latihan, tapi dia beramal soleh, akan mendapatkan kemudahan. Dan juga bukan berdasarkan ikhtiar. Saya ingin melewati sirat ini secepat angin, saya ingin secepat kuda. Tidak. Bukan ikhtiar manusia, tapi ala qadri amalihim. Tergantung dari amalan-amalan mereka, kadar keimanan mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang lewat seperti kejapan mata. Jadi, sudah nyampe. Sekejap gitu, sudah nyampe. Ya. Waminhum man yamurru kalbar. Ada yang lewat secepat kilat. Ya, lebih cepat kejapan apa sekejap mata daripada kilat. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang lewat seperti angin bertiup. Subhanallah. Seperti angin yang bertiup cepat. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada pula yang lewat itu seperti kuda. Yani cepat, tapi lebih cepat angin daripada kuda tentunya. Wa minhum man yamurru karikabil ibil. Di antara mereka ada yang lewat seperti orang yang mengendarai unta. Wa minhum man ya'du adwan. Di antara mereka ada yang melangkah dengan cepat. Wa minhum man yamshi masyan. Di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfan. Di antara mereka ada yang menyeret diri. Apa itu ya kawan? Kalau berjalan menggunakan pantatnya itu. Hah? Apa? Ngesot. Hah? Apa itu ya ini? Bukan merangka. Hah? Ada biasa orang duduk, apa, jalan sambil duduk itulah. Nah, ya sudah ngesot. Naam. Ya. Subhanallah. Ya, mau pilih jalan seperti apa? Mau kayak apa? Ya tentunya kita ingin yang terbaik. Ya. Yang terbaik seperti lamhul basar. Wa illa selamat pun walhamdulillah. Ya. Nakhsha ala anfusina ya ikhwan. Naam. Bukan main berbagai cobaan-cobaan yang akan dihadapi oleh manusia. Wa minhum man yukhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam. Di antara mereka ada yang disambar dengan satu kali sambaran dan dilemparkan ke dalam neraka. Fa innal jisra 'alaihi kalalib. Karena jembatan itu, sirat itu, ya, itu memiliki kalalib. Kalalib itu alat-alat, apa, semacam alat untuk menyambar. Nah, gini loh bentuknya, kayak pancing loh. Hah? Ayah pengait. Ya. Kalalib. Takhtafu an-nasa bi'amalihim. Yang mana kalalib ini akan menyambar manusia dengan amalan-amalan mereka. Ya. Siapa yang Allah takdirkan masuk neraka, disambar. Masuk neraka. Ya. Sungguh mengerikan, betul. Nah, jadi ini penentuan ini. Kalau sudah lewat, wah, kenikmatan, betul. Selamat. Adapun orang yang merangkak, berjalan tertatih-tatih, wah, ini masih menunggu jangan-jangan disambar ini. Mengerikan kalau disambar ya. Berarti apa? Neraka. Dan tentunya walaupun siksaan bagi seorang yang ada keimanannya sebesar biji zarrah pun tidak seperti orang-orang kafir siksaannya. Lebih keras. Faman marra ala sirati dakhalal jannah. Siapa yang telah masuk. Apa siapa yang telah melewati sirat. Maka dia pun berarti telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam syurga, selamat berarti. Fa idza abaru alaihi, apabila mereka telah melewati jisr itu, sirat itu, waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar, mereka pun melewati apa, mereka berdiri di atas satu jembatan antara syurga dan neraka. Berselisih para ulama letak jembatan ini apakah masih termasuk pada sirat itu, yakni terletak di ujung sirat, ataukah dia jembatan tersendiri. Terjadi khilaf. Syekh Nu'thaimin tidak bisa merajihkan, beliau mengatakan wallahu a'lam. Ya. maka di tempat itulah fayuqtasu li ba'dihim min ba'din, maka saling mengkisos sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ini dalam rangka untuk menghilangkan penyakit dengki, perasaan dengki atas sesama yang lain. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dan kami lepaskan dari dada-dada mereka perasaan dengki. Ya, disitulah mereka mengkisah sebelum masuk surga. Nah. Ya. Adapun orang kaya, itu diperlambat masuknya, masuk surganya mereka daripada orang miskin. Nanti akan disebutkan yang pertama masuk dalam surga adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu orang-orang miskin. Adapun orang kaya diperlambat 500 tahun. Kenapa? Karena banyak harta perlu diperiksa dulu. Nah, oleh karena itu orang-orang miskin lebih dahulu masuk dalam surga. Mereka tidak punya harta untuk diperhitungkan. Fa'idha huddibu wa nuku, dan apabila telah dibersihkan dan disucikan, udhina lahum fi dukhulil jannah, diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Qala syarihu rahimahullah, wassiratu mansubun ila akhiri, aslus sirat at-tariqul wasi', asal dari sirat adalah jalan yang luas. Qila sumya bidzalik li'annahu yastaritu sabila, dinamakan sirat karena dia menelan orang-orang yang melewatinya. Ay yabtali'uhum idza salaku, yaitu jalan itu menelan mereka di saat mereka melewatinya. Naam. Wa qad yustamalu fi tariqil ma'nawi, terkadang dinamakan, digunakan sirat itu yang dimaksud adalah jalan secara maknawi bukan secara hissi. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Bukan yang dimaksud jalan di sini, ada jalan betul, yakni ada jalan di dunia ini yang harus dilewati, lurus, bukan. Tapi secara makna, yang dimaksud adalah metode, adalah agama itu sendiri, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wasiratul ukhrawi, adapun sirat di akhirat, alladhi huwal jisrul mamdudu ala dhahri jahannam, yang itu merupakan jembatan yang dipanjangkan atau yang dipancangkan di atas punggung neraka, di atas neraka, bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Di sini memberikan kesan bahwa sirat itu antara surga dan neraka, padahal tidak. Ya, dia berada di atas neraka sebelum surga, begitu. Ya. Maka kalimat ini perlu diperjelas begitu. Bahwa yang dimaksud di sini, ya, sirat tersebut berada di atas neraka, bukan antara surga dan neraka, tapi sebelum surga. Ini adalah haqqun la raiba fihi, kebenaran tidak ada keraguan di dalamnya. Liwurudi khabari sadiq bih, karena telah datang khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur, yang mengabarkan. Wa man istaqama ala siratillah, barang siapa yang istiqamah di atas jalan Allah, alladhi huwa dinuhul haqqu fid dunya, yang itu merupakan agamanya yang hak di dunia, istaqama ala hadha sirati fil akhirah, maka dia pun akan istiqamah, teguh di atas jalan ini di akhirah. Jadi tergantung amalan dia di dunia. komitmenkah dia di atas siratul mustaqim, insyaallah pada hari kiamat pun dia akan diberikan kemudahan untuk melewati sirat. Waqad warada wasuhu, dan telah datang sifat dari jalan itu, sifatnya sirat itu, annahu adaqu minasy'arah, bahwa sirat tersebut lebih tipis dari rambut. Jadi ini rambut lebih tipis, kata orang, rambut dibelah tujuh. Wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam dari pedang. Ya. Adapun lafaz yang pertama lebih tipis daripada rambut. Ya, di sini ada riwayat namun tidak sahih. Adapun ahaddu minasayf lebih tajam dari pedang, ada riwayat yang lain yang menguatkan. Naam, kata pentahqiq kitab ini tidak sahih secara marfu'. Oleh karena itu berkata Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan lafaz ini dari hadis, saya tidak mendapatinya dari riwayat-riwayat yang sahih. Telah diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau mengatakan, kami berkata, ya Rasulullah, apakah kami melihat Rabb kami? Sampai kepada perkataan Abu Sa'id, balagani, ya, jadi bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Abu Sa'id, telah sampai kepadaku kabar, annal jisra adaqu minasy'ara, bahwa jembatan itu, sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Manda dalam Kitabul Iman dengan sempurna. Akan tetapi beliau mengatakan, berkata Sa'id bin Abi Hilal, balaghani, telah sampai kepadaku khabar. Ya, disambung pula oleh Al-Baihaqi dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Namun dalam sanadnya ada Sa'id bin Zarbi dan Yazid Ar-Raqashi, keduanya perawi yang dhaif. Sehingga ini adalah hadis-hadis yang dhaif. Ada yang sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau mengatakan, was-siratu kahaddis saif dahdun mazallah. Ya, sahih dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, sirat itu seperti tajamnya pedang, licin. Ya. Nah, sangat licin sekali. Dikeluarkan Al-Hakim. Demikian pula sahih pensifatan sirat itu seperti tajamnya pisau silet. Dari hadis Salman bahwa Nabi SAW mengatakan, wa yudha'u siratu mitlu haddil Musa. Telah diletakkan sirat itu seperti tajamnya pisau silet. Dikeluarkan Al-Hakim dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah nomor hadis 941. Jadi dari sini ikhwan fi din azakumullah tentang adaqu minasy'arah ini riwayatnya tidak sahih secara marfu'. Naam. Yang ada yang diketahui riwayat yang sahih secara marfu' sifat tajamnya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa tajamnya seperti pisau silet. Lalu bagaimana orang berjalan di atasnya, ikhwan? Dengan keadaan seperti ini. Kita mengatakan permasalahan akhirat tidak boleh dikiaskan dengan perkara-perkara dunia. Ya. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa mereka akan melewati surat itu berdasarkan kadar dari amalan-amalan mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna akhwan.